Imam Ibnul Jauzi mengatakan, sebagian orang ada yang berpaling dari istrinya dan lebih senang kepada wanita lain. Padahal bisa jadi istrinya lebih baik. Hal itu karena aib-aib wanita lain belum dia ketahui. Dan seringnya barulah tersingkap setelah bergaul dengannya. Oleh karena itulah, jika dia telah bergaul dengan wanita baru yang dia cintai ini, dan pergaulan telah menyingkap apa yang sebelumnya tertutupi, dia pun akan merasa bosan dan ingin mencari wanita lain tanpa pernah merasa puas.